Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Falhamdulillah ikhwanul karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhulumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladhulumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan anugerah dari Allah jalla wa ala sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di kajian Sirah An-Nabawiyah wa ala sahibiha afdalus salati wat taslim dari kitab Kunuzus Sirah. Baik, pada pertemuan terakhir kita telah membaca uraian penulis rahimahullahu taala terkait dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang menderang, secara terang-terangan. Setelah sebelumnya beliau berdakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun pertama beliau di Mekah setelah diangkat menjadi Nabi. 3 tahun setelah itu mulailah beliau berdakwah secara terang-terangan. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kisah dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara diam-diam dalam waktu 3 tahun di Mekah. Dan beberapa pelajaran yang telah kita petik dari beberapa kisah di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Baik. Juga pada pertemuan sebelumnya kita telah mendengar sekilas kisah Abu Lahab. Bagaimana ia memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dakwahnya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keponakannya. Sehingga Allah jalla wa ala menurunkan satu surat khusus untuk Abi Lahab dan istrinya. Telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu tentang Abu Lahab ini. Apa yang ia lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah jalla wa ala menurunkan satu surat tentangnya, dan kenapa sampai-sampai Allah jalla wa ala juga menyebutkan istrinya sebagai hammalatul hatab fi jidha hablum min masad, ya, karena perbuatan yang telah ia lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci maki oleh istrinya yang bernama Arwah ini. Baik, berikut ini faedah tambahan terkait upaya Abu Lahab menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah yang tidak disebutkan di dalam kitab yang sedang kita kaji, Kunuzus Sirah. Sebutkan oleh Syekh Zaid Abdul Karim Az-Zaid dalam kitab beliau Fiqh Sirah. Kata beliau, wa tuzkar kutubu sirah, wa tazkur kutubu sirah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam da'a asyiratahu bani Hashim wa bani Abdul Muttalib liwalimatin hadaraha Abu Lahab. Kitab-kitab sirah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah mengundang kerabat-kerabat beliau yang terdekat dari Bani Hashim. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, arti saudara sepupu-sepupu ayah beliau, ya, yang masih senasab, masih satu darah. Wa Bani Abdul Muttalib, dan anak-anaknya Abdul Muttalib, alias sepupu-sepupu beliau. Naam, paman dan sepupu-sepupu beliau. Hadara Abu Lahab, Abu Lahab termasuk orang yang hadir dalam undangan walima makan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa takallama qabla an yatakallama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qailan. Dalam acara makan keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut Abu Lahab berbicara sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. Dia berkata, "Haula'i 'umumatuk wa banu 'ammik fatakallam wada' as-sabah." Dia berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ini paman-pamanmu, bibik-bibikmu, putra anak-anak pamanmu, maksudnya sepupu-sepupumu. Kalau kamu berdakwah, ya kalau kamu ingin berbicara, berbicaralah di hadapan mereka ini. Wada' as-sabah, dan tinggalkan agama baru yang sesat yang selama ini engkau dakwahi. Wa'lam annahu laysa liqaumika bil 'arab qatibah taqah." Ketahuilah, sesungguhnya keluarga besar kita ini, saudaramu, kerabatmu ini tidak punya kemampuan untuk mencegah seluruh orang Arab terhadap dirimu. Ditakut-takuti Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh pamannya sendiri. Ya. Nih, sekarang nih paman-pamanmu hadir, bibik-bibikmu hadir, sepupu-sepupumu, kerabatmu semua yang hadir. Silakan kamu berbicara, kata Abu Lahab. Tapi tinggalkan agamanya, agamamu yang sesat ini. Dan seluruh kerabatmu tidak akan punya kemampuan, tidak akan mampu melawan seluruh orang Arab yang akan memerangimu. Karena dakwah yang kau bawa selama ini, ucap Abu Lahab. Apakah sampai di situ? Enggak. Abu Lahab masih juga ngoceh lagi. Abu Lahab kembali berkata, "Wa ana ahaqqu man akhadha bika fa hasbuka banu abik." Dan aku adalah orang yang paling berhak mencegahmu. Kami adalah keluargamu. "Wa in aqamta 'ala ma anta 'alaihi fa huwa aysaru 'alaihi min an yasabba bika butun quraish wa tamadduhum al-'arab." Dan apabila engkau masih tetap melanjutkan dakwahmu ini, maka sungguh engkau sangat mudah dipersekusi, diperangi oleh butun Quraisy, masyarakat Quraisy yang ada di Mekah, dan akan dibantu oleh seluruh orang Arab yang ada di Mekah, di Madinah, di Yaman, atau di tempat yang lainnya. Ini ya, luar biasa Abu Lahab menakut-nakuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari dakwah tauhid. Kemudian dia kembali berkata, "Fama ra'aitu ahadan ja'ala bani abihi bi syarri ma mimma ji'ta bih." Sungguh seumur hidupku, kata Abu Lahab, aku belum pernah ada orang yang membawa sebuah kejelekan terhadap kerabatnya seperti yang kau bawa. Maksudnya, sudah dakwah kamu dakwah sesat, efeknya akibat buruk. Tidak hanya engkau yang merasakannya, keluarga besarmu juga merasakannya. Tersakiti, terganggu, jadi tidak nyaman gara-gara kamu. Belum pernah aku melihat ada seorang membawa sebuah kejelekan terhadap kerabat-kerabatnya seperti engkau bawa. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakallam fi dzalikal majlis. Nabi pun tetap diam. Tidak berbicara di kesempatan majlis tersebut. Padahal Nabi mengundang mereka untuk makan-makan. Tujuannya Nabi ingin mendakwahi mereka. Tapi majlis saat itu dikuasai oleh Abu Lahab. Ya, dan dia sedang emosi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam di majlis tersebut, tidak menyampaikan apapun. Ini salah satu hikmah ya yang mesti ada pada seorang yang berilmu itu, dia akan tahu kapan dirinya harus bicara, kapan dirinya harus tegas, kapan dirinya harus lembut, kapan dia diam. Nah, itu diketahui dengan ilmu agama. Demi Allah, tidak akan mungkin ada orang yang jahil lebih hikmah daripada orang yang berilmu. Tidak akan pernah. Karena sumber hikmah adalah ilmu agama. Nabi SAW pun diam dan tidak berbicara di majlis tersebut. Tsumma da'ahum tsaniyah. Kemudian Nabi SAW mengundang mereka lagi setelah itu untuk walimah. Undangan makanan, undangan makan. Dalam majlis tersebut baru majlis diambil alih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diambil alih oleh Abu Lahab, Nabi pun berkhutbah, "Alhamdulillahi ahmaduhu wa astainuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alaihi." Segala puji bagi Allah yang aku puji, aku memohon pertolongan kepadanya, aku beriman kepadanya dan aku bertawakal kepadanya. "Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Dan aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Tsumma qala innar ra'i la yukdzibu ahlah. Wallahi alladzi la ilaha illahu inni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaikum khassah wa ila an-nasi 'ammah. Demi Allah, orang yang benar-benar mulia jujur tidak akan mungkin didustakan oleh keluarganya, atau tidak akan mungkin berdusta terhadap keluarganya. Demi Allah, tiada sesembahan yang berhak ibadahi kecuali Dia. Inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Wallahi latamutunna kama tanamun. Demi Allah, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Kalian akan merasakan kematian sebagaimana kalian merasakan tidur. Perhatikan bagaimana kefasihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Dalam khutbah muqaddimah ceramah saja beliau sudah menyelipkan ya materi-materi dakwah. Ya. Demi Allah, kalian akan merasakan kematian sebagaimana kalian merasakan tidur. Wala tub'atsunna kama tastayqidun. Setelah itu kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian. Wala tuhasabunna bima ta'malun. Kalian akan dihisab atas perbuatan-perbuatan yang telah kalian perbuat. Wa innahal jannatu abada aw innaru abada. Tempat yang abadi itu adalah syurga, kalau bukan syurga maka neraka. Faqala Abu Talib. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan demikian, maka Abu Talib, paman beliau yang selama ini merawat beliau dari kecil setelah wafat kakek beliau Abdul Muttalib, Abu Talib berkata, ma ahabba ilayna muawanataka wa aqbalana li nasihatika wa ashaddana tasdiqana li hadithik wa haulai banu abik mujtami'una wa innama ana ahaduhum ghayra anni asra'uhum ila ma tuhib famdi lima amarta bih. Abu Talib langsung menyatakan, sungguh kami sangat-sangat ingin membantu dakwahmu. Kami sangat-sangat menerima nasihatmu. Kami sangat-sangat membenarkan ucapanmu. Ini adalah keluarga besarmu. Mereka semuanya telah berkumpul saat ini dan aku salah satu di antara mereka. Hanya saja aku adalah orang terdepan untuk memberikan apa yang kau inginkan. Famdi lima amartabi. Lanjutkan dakwah ini, wahai Muhammad. Abu Talib padahal masih musyrik, tidak seperti Abu Lahab yang juga pamannya. Famdi lima umirta bih, lanjutkan dakwahmu ini yang diperintahkan. Fallahi la azalu ahutuka wa amna'uka ghaira anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muttalib. Demi Allah, aku akan senantiasa menjagamu dan membelamu. Hanya saja perasaanku belum sanggup meninggalkan agama nenek moyangku Abdul Muttalib. Begitu Abu Talib berkata demikian, Abu Lahab juga tidak mau tertinggal dan tidak mau keluar dari majlis dalam keadaan dia belum ngoceh dalam majlis itu. Abu Lahab pun berkata, wallahi hadihi lasawah. Demi Allah, ini sikap yang tidak tepat, sikap yang buruk, sikap yang jelek dari kita. Kemudian Abu Lahab memanas-manasi keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga kerabatnya. Khudhu ala yadihi qabla an ya'khudh ghayrukum. Tahan Muhammad ini, jangan sampai dia melanjutkan dakwahnya sebelum dia ditangkap oleh selain kita. Biar kita yang menangkap dia. Lebih baik kita yang mencegah dia daripada orang lain yang menangkap dan mencegah dia. Kan lebih baik kita. Kata Abu Lahab. Abu Talib yang juga merupakan paman Nabi dan saudara kandungnya Abu Lahab membantahnya. Wallahi lanamna'uhu lalamna'uhu ma baqina. Demi Allah, saya, kami akan membela Muhammad ini selama kami masih hidup. Ucap Abu Talib di depan Abu Lahab yang telah berkata, tangkap, tahan anak kita ini. Jangan dia lanjutkan lagi dakwah ini. Lebih baik kita yang menangkap dia, kita yang menahan dia, mempersekusi dia daripada orang lain. Abu Talib justru berkata, wallahi lanamna'u ma baqina. Demi Allah, kami akan membela Muhammad, anak kita ini, selama kita masih hidup. Walaupun aku belum mau mengikuti agamanya, karena aku belum sanggup meninggalkan agama nenek moyang yang aku pegang selama ini, Abdul Muttalib. Tapi fanatisme keluarganya masih kuat dari Abu Talib. Juga karena Abu Talib mengetahui kebenaran dakwah yang dibawa oleh anaknya ini, ponakannya ini, kemuliaan, kejujuran yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kisah di atas, di antaranya adalah bahwa seorang dai hendaknya memulai dakwah dengan keluarganya terlebih dahulu sebelum orang lain. Yang kedua, bahwa kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Adapun manusia berubah ataukah tidak, maka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikenal dengan kemuliaan, kejujuran oleh keluarga besarnya dan oleh masyarakat Arab. Tetapi tatkala beliau mendakwahi mereka, maka Abu Talib yang merupakan paman yang paling mencintai beliau, yang telah merawat beliau semenjak kecil, yang telah mengeluarkan statement, agamamu itu benar, kami mencintai agamamu, engkau orang yang jujur, kami siap membelamu, tetapi tetap tidak berubah dari agama nenek moyangnya. Dia tetap tidak mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hidayah di tangan Allah. Maka seorang jangan jadi minder berdakwah karena banyak anggota keluarganya yang tidak mengikutinya, sekalipun itu sesuatu yang berat, ya, ujian yang berat. Orang akan mudah membuli dia, orang akan mudah mengatakan kepadanya, kalau kamu memang seorang dai, dakwahi dulu tuh keluargamu, buktinya keluargamu sendiri aja belum mau mengikutimu, apalagi orang lain, menunjukkan ada yang gak benar nih dalam dakwahmu. Tetapi tidak demikian dengan para nabi, mereka tetap semangat berdakwah, tidak mengikutinya dari keluarganya, tidak membuat mereka jadi minder berdakwah. Seperti Nabi Nuh alaihissalam diuji oleh Allah, beliau berdakwah 950 tahun, tetapi istrinya sendiri tidak mengikuti beliau. Bukan sekedar tidak haji, tidak umroh istri beliau, ya, tapi kafir, enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Pada satu bantal tidur dengan Nabi Nuh, satu tempat tidur, ya, istri, kemudian juga anak beliau. Ini ujian yang cukup berat bagi seorang dai, ya, karena itu merupakan bahan yang sangat mudah untuk dijadikan celaan oleh masyarakat terhadapnya. Dengan mudah orang akan menyatakan, kalau kamu orang yang berakhlak mulia, dakwah kamu itu adalah benar, kalau kamu adalah orang yang mengamalkan ilmumu, sudah pasti anak istrimu mengikutimu. Tapi kami melihat istrimu sendiri tidak mengikutimu, anakmu sendiri tidak ada yang mengikutimu, berarti ada yang enggak benar pada dirimu ini. Kalau kita digituin, bisa-bisa kita ambil sikap pensiun dini dari dakwah, kita akan resign dari dakwah, enggak sanggup mendengar bully masyarakat yang seperti itu. Maka seorang dai hendaknya memperkuatkan tauhidnya kepada Allah Jalla wa'ala, tawakalnya kepada Allah Jalla wa'ala. Kewajiban dia adalah menyampaikan apa yang telah ia ketahui dari ilmu, tawakal kepada Allah. Adapun komentar manusia tak perlu kita gubris, tidak perlu kita open, tidak perlu ditanggapi, apalagi komentar netizen, ya. Masyarakat terkejam adalah masyarakat online, ya, kejam-kejamnya masyarakat offline, lebih kejam lagi masyarakat online. Hampir tidak ada satupun video yang masuk ke medsos melainkan ada yang mencelanya, apapun bentuk videonya, apalagi bentuk video, isi videonya adalah ajakan kepada tauhid, ajakan kepada sunnah, peringatan dari syirik, dari bid'ah, atau hal-hal yang Allah haramkan. Nah, lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakut-takuti oleh Abu Lahab, kalau kamu masih tetap berdakwah, maka kami keluarga besarmu, kami saudara-saudaramu, angkat tangan, kami tidak akan mampu melawan seluruh orang Arab yang akan mempersekusimu, dan mereka pasti akan mempersekusimu, kami angkat tangan, lebih baik kamu diam, tak usah berdakwah lagi, kata Abu Lahab. Dan Abu Lahab pun berpesan kepada keluarga besar Nabi SAW yang hadir majlis tersebut, lebih baik kita yang menghalangi dakwah dia, lebih baik kita yang menangkap dia daripada dia ditangkap oleh selain kita. Ya. Dan Allah Jalla wa'ala memiliki banyak cara membela Nabi-Nya SAW. Allah buat Abu Talib orang yang melawan statement, meng-counter statement Abu Lahab di majlis tersebut. Abu Talib menyatakan, sungguh kami sangat ingin membantu dakwahmu, kami orang yang sangat menerima nasihatmu, kami sangat membenarkan ucapanmu, kami siap membantumu, aku adalah orang yang paling terdepan untuk memberikan apa yang engkau inginkan, lanjutkan dakwah yang engkau diperintahkan dengannya, demi Allah aku akan senantiasa menjaga dan membelamu selama aku masih hidup, akan tetapi diriku belum sanggup mengikuti agamamu, aku belum sanggup meninggalkan agama nenek moyang kita. Nah, ini ucap Abu Talib. Baik, berikut ini kata penulis rahimahullahu ta'ala, واتبعت قريش أساليب عدة في محاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذه الأساليب التي استخدموها مع النبي صلى الله عليه وسلم أولا السخرية والاحتقار. Masyarakat Quraisy pun mengikuti Abu Lahab, istrinya dan orang-orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menggunakan berbagai cara untuk memerangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang mereka lakukan, yang mereka gunakan dalam memerangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah as-sukhriyah wal ihtiqar. As-sukhriyah wal ihtiqar bahasa netizen adalah bully. Adalah membuli Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela, merendahkan, menghina, ya, dan memperolok-olok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqad rumiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu bi tuhamin wa syata'im wa ta'allafa jama'atun lil istihza'i bil islam wa rijalun fatuhim. Nabi dan para sahabatnya pernah dituduh dengan berbagai tuduhan, dituduh sebagai tukang sihir, orang gila, pendusta lah. Ya. Mereka berkumpul di majlis mereka, di majlis-majlis mereka untuk memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang sedang melewati mereka, yang sedang berada di depan mereka. Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat ke-6, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata, maksudnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadamu, innaka lamajnun, sesungguhnya kamu itu orang gila. Gimana tuh? Kalau kita sedang dakwah, ya, lagi ceramah atau lagi khutbah Jumat, tiba-tiba jamaah Jumat, jamaah kajian berdiri, kamu itu orang gila. Ustaz orang gila. Ustaz sesat, enggak usah ceramah di tempat kami. Ustaz orang gila, ustaz orang sesat, gimana? Kira-kira setelah itu mau balik enggak dakwah ke tempat itu? Nabi diginiin, ya. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, yaitu Nabi kita, innaka lamajnun, kamu itu orang gila. Enggak usah dakwah deh. Gak usah dakwahin kami. Lu itu orang gila, orang gila. Ini luar biasa, jemaah. Kalau seorang dai tidak punya tauhid yang kuat, tidak punya tawakal, bakal resign dari dakwah. Bakal pensiun dini atau minimal bakal tidak mau balik lagi berdakwah ke tempat yang seperti itu. Begitu diminta jadwal ke tempat yang seperti ini, dia bakal jangan dulu deh, yang lain aja dulu. Innaka lamajnun, kamu orang gila. Berat jemaah. Ini sesudah khutbah Jumat, selesai khutbah Jumat turun dari mimbar, mau salat sunah, belum pun salat sunah dibilang ustaz itu orang sesat, ustaz orang gila, enggak usah dakwahin kami ke kampung sini. Ya. Enggak usah berdakwah ke kampung kami di sini. Kalau mau dakwah di tempat lain aja, ustaz itu orang gila, ustaz itu orang sesat. Ini luar biasa jemaah. Wa usima bisihir wal kadzib. Nabi pernah dituduh sebagai tukang sihir, sebagai pendusta, seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Sad ayat ke-4, wajibu an ja'ahum munzirum minhum. Mereka menganggap aneh datang seorang nabi, seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka yang dia dari suku mereka sendiri. Wa qalil kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan orang-orang kafir berkata, ini tukang sihir, ini pendusta. Kadzab itu yang banyak dustanya. Padahal semua mereka tahu, Nabi adalah orang yang paling jujur di tengah-tengah mereka. Orang yang paling mulia dari berbagai sisi. Dari sisi nasabnya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. 40 tahun Nabi di Mekah. Di tengah-tengah mereka, Nabi adalah orang yang paling mulia di mata mereka. Tetapi begitu Nabi SAW mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, memperingatkan mereka dari bahaya syirik, dari bid'ah, maka Nabi yang tadinya orang yang paling jujur, orang yang paling mulia di mata mereka, sekarang mereka katakan sebagai pendusta, sebagai tukang sihir, dan sebagai orang yang gila. Ini konsekuensi yang harus diterima oleh seorang da'i dalam berdakwah. Nah, dengan sampai seorang da'i mentalnya lebih lemah daripada para penyanyi dangdut. Para penyanyi dangdut hanya kuat tuh mentalnya, walaupun dibully oleh para penontonnya, bahkan terkadang dilempari dengan botol minuman, tetap aja masih main dangdut setelah itu. Tetap aja mau menyanyi di atas panggung, mentalnya kuat, ya, nggak lebay, ya, tidak digubris oleh dia orang-orang yang tidak suka kepadanya. Nah, maka seorang da'i jangan sampai kalah dengan mereka dalam berdakwah. Karena memang dibuli, dicela, dituduh, dibunuh karakternya, itu adalah konsekuensi yang harus diterima oleh seorang pendakwah. Apalagi jika isi dakwahnya adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah. Demi Allah, semulia apapun akhlak seseorang, sehikmah apapun dakwahnya, sesantun apapun bahasanya, dan setinggi apapun sastra yang dia pakai dalam berdakwah, selama isi dakwahnya adalah tauhid, adalah sunnah, peringatan dari bahaya syirik dan bidah, demi Allah dia akan dipersekusi oleh sebagian manusia. Demi Allah dia akan dicela. Demi Allah dia akan dituduh sebagai ustadz yang radikal, ustadz yang ekstrem, ustadz yang mengganggu kaptimas, ya, ustadz yang memecah belah umat, wahabi dan sebagainya. Ini Nabi SAW. Kalau kita dipersekusi mungkin karena dosa kita antara kita dengan Allah, mungkin kata-kata kita yang kurang santun, yang terkadang kita keceplos, apalagi kita punya latar belakang yang tidak baik. Ini Nabi SAW, latar belakangnya putih. Hah? Background Nabi itu putih, gak ada hitamnya dikit pun. Orang yang paling mulia, yang paling jujur, yang paling baik di mata orang Arab di Mekah. Tetapi begitu Nabi SAW berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah, dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah, seketika itu Nabi menjadi orang yang gila, orang yang paling banyak dustanya, dan orang yang menyebarkan sihir di tengah-tengah manusia. Karena mengajak kepada tauhid dan mengajak kepada sunnah. Kalau seorang ingin supaya dakwahnya jangan diganggu, jangan dibuli, jangan dicela, maka solusinya tentunya dengan tanda kutip, jangan bicara tauhid, jangan bicara sunnah, jangan bicara syirik dan bidah. Insya Allah dengan itu dia akan menjadi dai sejuta umat. Akan tetapi apa yang akan ia katakan, apa yang akan dia ucapkan di hadapan Allah pada hari kiamat? Tatkala Allah menuntutnya, kenapa engkau tidak mengajak kepada tauhid? Kenapa engkau tidak mengajak kepada sunnah? Dan kenapa engkau tidak memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah sementara engkau mengetahuinya? Dan engkau tahu maksiat sebesar apapun, serburuk apapun, tidaklah lebih besar dosanya daripada syirik. Dan bid'ah adalah dosa yang sangat besar setelah kesyirikan. Memang kan kalau ingin menjadi da'i sejuta umat, gampang aja caranya. Jangan berbicara tentang tauhid, jangan berbicara tentang sunnah, jangan mengingkari syirik, jangan mengingkari bid'ah. Nah, jaga perasaan umat. Insya Allah dengan itu dia akan menjadi da'i sejuta umat. Tetapi apakah demikian misi dan visi dakwah para nabi dan para rasul? Demi Allah, bukan. Misi dan visi dakwah para nabi dan para rasul menyampaikan tauhid, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah. Dan itulah sebuah bentuk kesuksesan suatu dakwah, ya, baik pengikutnya sedikit maupun banyak. Karena para ulama menyatakan sebuah dakwah yang tidak dibangun di atas tauhid dan sunnah dan tidak memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah adalah dakwah yang dimurkai oleh Allah, dakwah yang tidak akan sukses, dan dakwah yang tidak akan bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, karena bertentangan dengan dakwah Al-Quranul Karim dan mereka para nabi dan para rasul. Qala wa kadzalika saru yanzuruna ilayhi nadharan yuriduna bihadha an-nadhar an yuzliquhu bi absarihim fayuqi'unahu fi mahlakati min hasadihim. Ini juga luar biasa. Beliau menyatakan, dan mereka juga mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara melirik beliau. Ya, kalau melirik masih agak lembut ya. Dipelototi. Ya, dipelototi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh mereka. Tujuannya apa? Tujuannya agar kena ain. Sampai-sampai disebutkan di dalam kitab tafsir, sebagian mereka meminta beberapa orang yang terkenal atau yang dikenal pandangannya itu dapat menjerumuskan seorang atau membuat orang yang dilihatnya jatuh sakit karena tajamnya pandangan dia. Karena memang ada beberapa orang sangat tajam pandangannya sehingga mudah orang lain terkena ain karena pandangannya. Sampai-sampai seperti itu mereka melakukan, memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 51, "Wa in yakadu alladhina kafaru layuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun." Hampir-hampir saja orang-orang kafir menggelincirkan engkau dengan pandangan-pandangan mereka, penglihatan-penglihatan mereka terhadapmu tatkala mereka mendengar Al-Qur'an yang engkau bacakan, dan mereka menyatakan sesungguhnya dia gila. Saya bacakan faedah dari Al-Imam Al-Baghawi ketika beliau menafsirkan ayat ini. Beliau menyatakan, "Wa dzalika anna al-kuffar aradu an yusibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'ain." Orang-orang kafir saat itu, mereka ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena penyakit 'ain karena pandangan mereka. "Fa nadhara ilaihi qaumun min Quraisy," sehingga ada suatu kaum dari orang Quraisy mempelototi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melirik Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyerang Nabi dengan pandangannya agar Nabi terkena ain. Allahu Akbar. Ya. Tetapi juga Allahu Jalla wa Ala tidak mengizinkan mereka melakukan hal tersebut. Ya. Allah tidak memberikan apa yang mereka ingin. Nabi dijaga oleh Allah karena misinya belum selesai. Nah. Maka kesimpulan dari ayat di atas bahwa ini maksud mereka ingin melincirkan engkau dengan pandangan mereka adalah ingin, ya, Nabi itu terkena ain karena pandangan-pandangan sebagian mereka yang dikenal orang yang sangat tajam pandangannya, dan tidaklah ada orang yang dipandang olehnya melainkan terkena ain, ya. Atau dengan makna berikutnya bahwa mereka menakut-nakuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dengan mempelototi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga berat, ya. Gimana tuh perasaan seorang da'i, seorang khatib Jumat? Lagi khutbah Jumat, lihat ke jamaah, rupanya ada sekian jamaah memplototi dia. Kalau enggak punya mental, bisa gemetar tuh di atas mimbar Jumat. Hah? Lagi khutbah Jumat, bicara tentang tauhid, tentang sunnah, bahaya syirik, bahaya bid'ah. Sambil melihat ke jamaah sholat Jumat, rupanya ada sebagian sholat Jumat, memang udah seperti sudah diset untuk menakut-nakuti dia. Begitu pandangan dia jatuh kepadanya, dipelototi begini. Ustaz, ya. Nah, si ustaz yang harus kuat mentalnya. Ya. Dengan cara berzikir kepada Allah, mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bila perlu, ya, pukul balik itu sarangannya. Tunjuk kuat, begitu bacakan ayat, arahkan ke dia. Biasanya mentalnya agak jatuh tuh. Akan jatuh. Ya. Bacakan ayat surga dan neraka dan sambil melihat ke dia. Biasanya akan mengkedip matanya atau memalingkan pandangannya dari ustadz yang dipelototinya. Ya, harus kuat. Ya. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Ya. Dirasakan oleh sebagian para dai lagi khutbah Jumat di atas mimbar, dipelototi oleh sebagian jamaah Jumat, ditakut-takuti. Kalau ya dia terlihat ketakutan, maka ya, akan membuat mereka semakin berani, atau paling tidak dia mulai grogi di atas mimbar sehingga buyar materi yang akan ia sampaikan. Dan itu cara-cara kaum musyrikin di masa itu yang mereka lakukan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan bukan sekedar menakut-nakuti Nabi dengan pandangan mereka tersebut, tetapi lebih dari itu yang mereka inginkan, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena ain dengan pandangan mereka. Qala wasakhiru aydan min ashabih, mereka juga menghina para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dihina, Nabi dilecehkan, para sahabat beliau juga dihina dan dilecehkan. Ini berat ya. Ketika seorang pergi mengisi kajian, kemudian jamaahnya dibuli, dicela, dicaci maki, ya, dia juga dicela. Ini ujian yang cukup berat. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun." Sesungguhnya orang-orang yang banyak melakukan dosa, kaum musyrikin di masa itu, mereka menertawai orang-orang yang beriman. Ini kriteria orang-orang kafir, suka menertawai dan merendahkan orang-orang yang beriman karena nilai-nilai iman yang ada pada diri mereka. Maka jangan sampai perangai buruk ini ada pada seorang muslim, dan sungguh sangat disayangkan apabila perangai buruk jahiliyah ini ada pada sebagian muslim. Wa idza marru bihim yataghamazun, apabila para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati mereka, maka mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Gimana? Pede enggak ngopi ke warung kopi? Kalau diginiin. Begitu ente turun ke warung kopi, orang yang sedang ngopi di warung kopi saling mengedip-kedipkan mata mereka, membuli, merendahkan, ya, mencela kita. Dan kita tahu mereka saling mengedip-ngedipkan matanya terhadap kita. Dan mereka memelototi kita. Kalau mental enggak kuat, bisa jadi enggak jadi deh ngopi di sini, cari kafe lain aja, cari di warung kopi lain aja. Wa idzan qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin. Apabila mereka pulang ke rumah mereka, ke keluarga mereka, pulang dalam keadaan dihina, diganggu. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Ini konsekuensi. Ente datang, ada orang tiba-tiba berteriak, "Tu Wahabi datang, tu hati-hati." Setelah dia berkata demikian, lari, ninggalin ente. Atau pergi ke warung kopi ingin ngopi sendirian atau dengan beberapa orang, tiba-tiba di warung kopi ada yang berkata, "Wahabi datang ya, Wahabi datang." Nah, harus lihat. Dibuli. Inna haula'i ladhallun. Ini sudah dirasakan oleh para sahabat Nabi. Ketika mereka berjalan, masuk ke pasar atau pergi ke masjid, kaum musyrikin membuli mereka dengan mengkedip-kedipkan mata di antara mereka, dengan menyatakan ini orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal mereka tidak diutus sebagai penjaga. Baik, qala kemudian kata Syekh di sini rahimahullahu taala, wa hawalu almusawamata kama qala Allah taala, fala tuti'il mukadzibin wa law tudhinu fayudhinun. Karena berbagai cara telah mereka lakukan untuk menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dakwah, maka mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertoleransi dengan mereka. Mereka meminta Nabi bertoleransi dengan tanda kutip tentunya. Maksud toleransi, jangan lagi mengingkari syirik dan bid'ah. Kamu enggak mengikuti ritual-ritual syirik bid'ah kami, enggak apa-apa. Kamu tidak ikut serta dalam acara-acara adat istiadat kami yang menurut kamu itu syirik dan bid'ah, enggak apa-apa. Tetapi jangan dong kamu katakan ini salah, ini sesat, ini syirik, ini bidah, cukup untuk dirimu aja enggak apa-apa. Maka langsung Allah turunkan ayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tuti'il mukadzibin." Jangan sekali-kali engkau mentaati orang-orang yang mendustakan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka maunya engkau itu bersikap lemah dalam agamamu. Engkau mau meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, diam, tidak menyampaikan dakwah. Fayudhinun. Apabila engkau mau bersikap basa-basi dengan mereka, maka mereka akan bertoleransi denganmu. Al-Qalam ayat 8 dan 9. Kata Syekh As-Sa'idi rahimahullahu taala, makna ayat ini adalah aitu wafiqum ala ba'dhi ma hum alayhi imma bil qaul aw al aql anna as-sukut amma yata'ayyanul kalamu fihi. Maksud ayat ini adalah mereka maunya engkau membenarkan sebagian kondisi mereka, baik dengan ucapanmu atau ya dengan perbuatanmu atau dengan engkau diam tidak mengingkari syirik dan bid'ah yang mereka lakukan. Oleh karena itu disebutkan bahwa Syekhul Islam Al-Harawi, beliau pernah diperhadapkan dengan pedang. Beliau diancam, diintimidasi dengan pedang di masa itu. Bukan karena beliau tidak mengikuti adat istiadat di masa itu. Bukan sekedar karena beliau berpegang teguh dengan sunnah. Dan tuntutannya pun bukan agar beliau berhenti dari dakwah. Permintaannya cuma satu. Beliau diminta diam, jangan membantah al-asya'irah ahlul bidah di masa itu. Silakan kamu menyeru kepada tauhid, silakan engkau menyeru kepada sunnah, tetapi jangan membantah orang-orang yang menurutmu itu sesat. Jangan bantah mereka, biarkan mereka berdakwah dengan dakwah mereka sendiri dan kamu dengan dakwahmu sendiri. Hanya itu yang diminta kepada beliau. Nah, tetapi beliau tidak melakukannya. Nah, karena membantah kesyirikan, membantah ahlu syirik, syubhat ahlu syirik, syubhat ahlu bid'ah merupakan jihad yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang berilmu. Karena dengan itu kemurnian agama ini akan terjaga, dan itu sebagai bentuk amanah dan kasih sayang kepada umat manusia. Naam waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka maunya engkau itu bersikap basa-basi dengan mereka, membenarkan kesyirikan dan kebidahan mereka dengan engkau diam, engkau ikrarkan, atau engkau ikut gabung bersamanya. Nah, maka Allah ingatkan Nabi, fala tuti'il mukadzibin, jangan engkau ikuti kemauan mereka. Andai kata seorang da'i yang mengenal tauhid, mengenal sunnah, dan selalu memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bidah, dia diam tidak lagi berbicara tentang syirik dan bidah, insyaallah followernya akan cepat nambah di medsos. Ya, undangan dakwah akan datang dari mana-mana. Apabila seorang yang sudah dikenal sebagai tokoh sunnah, sebagai ya orang yang memiliki popularitas dalam medan dakwah, diam tidak berbicara tentang bahaya syirik, bahaya bid'ah, pembahasannya hanya sekedar tauhid secara umum, mengajak kepada keutamaan sunnah tanpa memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik dan bid'ah, hanya membahas tentang fikih poligami, fikih rumah tangga, ya, akhlakul karimah, maka insya Allah akan menjadi ya dai ya, yang banyak diminati orang, disukai oleh banyak orang, ya, selamat dari ya caci makian ya, netizen. Ya. Kenapa? Karena memang pembahasan syirik, pembahasan bid'ah adalah pembahasan yang berat. Tetapi itulah pembahasan yang membedakan antara dakwah sunnah dengan dakwah yang bukan sunnah. Apabila ulama sunnah, da'i-da'i sunnah, semuanya diam, tidak berbicara tentang tauhid, tentang sunnah, dan tidak memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, maka siapakah yang akan memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik dan bid'ah? Sedangkan kita melihat syirik dan bid'ah betapa suburnya di negeri kita, tumbuh ya subur sesubur-suburnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita baca dari pelajaran sirah hari ini, dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Baik, di sini ada pertanyaan dari akhuna Bang David Abu Marsal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya dua perkara. Nah, yang pertama, apakah istri Nabi yakni Maryah dan Ruhaina disebut juga Ummul Mukminin? Ya. Taib. Adapun Ruhaina saya tidak mengetahui. Adapun Maryah Al-Qibtiyah, ya, adalah istri beliau, adalah budak beliau yang darinya Allah Jalla wa Ala memberikan Ibrahim, ya, radhiyallahu an, untuk beliau. Kalau kita melihat zahir ayat, Allah hanya menyatakan wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda kaum mukminin. Apakah budak sahaya Nabi, ya, juga dikatakan ibunda kaum mukminin? Saya belum mendapatkan ucapan ulama dalam hal ini, apakah mereka juga dikategorikan ummahatul mukminin ataukah tidak boleh dikategorikan sebagai ummahatul mukminin. Maka ana tidak berani mengeluarkan statement dari pribadi ana dalam hal ini. Jika ada yang mengetahui ilmu tentang hal ini, mohon kami diberitahukan. Jazakumullah khair, wallahu alam. Pertanyaan kedua, saya pernah mendengar bahwa jika berdoa, maka tidak boleh berdoa dengan sifat-sifat Allah, tapi awali doa dengan menyebut nama-nama Allah. Benarkah ini, Ustaz? Syukran. Jawabannya tidak benar. Boleh seorang bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Sungguh banyak hadis-hadis Nabi yang menyebutkan kepada kita bahwa Nabi SAW bertawasul dengan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Ya, seperti ya, doa beliau, doa istiftah beliau ketika bangun di malam hari. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Fatira samawati wal ardh, alim al-ghaib wa syahadah, anta tahkumu baina ibadika. Ya. Ihdini lima ikhtilafa fihi min al-haq. Juga doa boleh wa'udzu bikalimatillah, ya, juga a'udzu min sakhatik, ya, wa as'aluka bi rahmatik, ya. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lain yang menyebutkan bahwa Nabi bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya Allahu jalla wa ala. Naam. Barakallahu fik. Dan juga para ulama menyebutkan bahwa boleh seorang itu bersumpah dengan sifat Allahu jalla wa ala. Barakallahu fik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.